disangka lurus, ternyata jebakan yang menakutkan. Ada jalan yang disangka mulus, tapi itu mematikan. Mengapa? Karena tiap kita seringkali tak lagi memperhatikan sekitar diri. Apa yang ada di dalam benak ini? Sulit untuk dijinakkan. Celakanya, kita biarkan dia bergerak liar, menuntun ke arah jalan yang dikira lurus. Tak mau bertanya. Patutlah, kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Begitulah alur pikiran. Besarnya kesombongan membuat kita menutup diri untuk mendengar saran orang lain di sekitar kita. Membuat kita menjadi jumawa, merasa paling benar dalam segalanya. Celakanya, kita berpikir jalan kita sudah lurus, langkah kita ayunkan, teriakan kita abaikan. Ketika terperosok, penyesalan pun tak lagi berguna. Awas, jangan terlalu percaya diri, seakan jalan tak akan ada rintangan. Mendengarkan saran tak sama dengan tak percaya diri, tapi justru bijaksana untuk bisa memperkaya diri. Berbagai informasi menjadi bahan olahan yang menyenangkan, sehingga jalan yang tampak lurus bisa jadi mencelakakan. Sebaliknya, jalan yang mungkin kelihatannya menakutkan, naik turun berlika-liku, justru jalan yang paling aman. Selamat bijak untuk menemukan jalan yang benar.